Gimana? Lagi kalau Putri nyanyi lagu ini pas banget ya. Iya. Maju mundur cantik, memang bener cantik. Pas, iya. Ya pas. Maksud lo, iya. Si Rina gak cantik. Gue gak bilang gitu loh Gilang. Ya udah gue yang bilang. Tapi menurut Rina gimana Putri nyanyi lagu itu? Ya. Bagus. Cuman kan bagian bagusan ejaannya. Mana? Bagusan, mana? Kan? Bagusan mana sama penyanyi aslinya? Bagusan penyanyi aslinya. Tetap kekeh. Tapi pas bagian situnya pasti pada...